Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Kita lanjutkan pada ayat yang ke-7. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khushya'an absaruhum يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسير خشعا أبصارهم pandangan-pandangan mereka tertunduk. يخرجون من الأجداث mereka keluar dari kubur-kubur mereka. Ka'annahum jaradun muntashir, seolah-olah mereka seperti jarad, seperti belalang muntashir yang bertebaran. Muhti'ina ila da', mereka bersegera menuju sang penyeru. Yaqulul kafiruna hadza yawmun asir, dan orang-orang kafir mengatakan bahwa ini adalah hari yang sulit. Naam. Khushya'an jamak dari kata khashi'. Khushya'an adalah jamak dari kata khashi', yang tertunduk. Dan khusya'an di sini dinasab, dia sebagai hal dari fa'il yakhrujun, yang datang setelahnya. Khusya'an absaruhum yakhrujuna. Naam. Tafsiruhu qala al-mufassir al-Syekh Abdul Rahman bin Nasir al-Sa'di rahimahullahu ta'ala, khusya'an absaruhum ay min al-hawli wal-faz'i, mereka pandangan-pandangan mereka tertunduk, ya, pandangan-pandangan mereka tertunduk disebabkan rasa takut dan kecemasan yang sangat dalam. Kecemasan, ketakutan, kekhawatiran akan keselamatan diri-diri mereka sehingga pandangan-pandangan mereka tertunduk. Minal hawli wal faz'i alladhi wasala ila qulubihim, ketakutan, kecemasan yang sampai pada kalbu-kalbu mereka. Fakhadu'at wa dhallat wa khasha'at lidhalika absaruhum, dengan sebab itu pandangan-pandangan mereka tertunduk, pandangan-pandangan mereka menyerah, pandangan-pandangan mereka terdiam dengan kengerian-kengerian yang dihadapi hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya mereka benar-benar mengkhawatirkan keselamatan dirinya. Benar-benar mereka ingin mencari jalan keselamatan. Naam. Dan pada waktu tersebut, pada waktu tersebut atau kepada detik-detik tersebut, seorang hamba sama sekali tidak akan memikirkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Seorang hamba, dia tidak akan memikirkan kerabat dekatnya, dia tidak akan memikirkan anaknya, dia tidak akan memikirkan ayahnya, dia tidak akan memikirkan ibunya, dia tidak akan memikirkan kerabatnya, rekan-rekannya, ya, sampai dalam masalah an-nazar ila al-aurah, mereka tidak sempat untuk melihat kepada aurat orang-orang yang ada di sekitarnya. Gambaran bagaimana kondisi hari kiamat sangat mencekam, sangat menakutkan, dan itu adalah ad-dahiyah al-uzma, itu adalah bencana yang menyeluruh, dan itu adalah puncak dari bencana yang Allah Subhanahu wa taala perlihatkan kepada hamba-hambanya. Yakhrujuna minal ajdas, mereka keluar dari al-ajdas. Al-ajdas wahiya al-kubur. Hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala semuanya keluar dari kubur-kubur mereka. Allah Subhanahu wa taala membangkitkan mereka, dan itu adalah perkara yang mesti terjadi dengan waktu yang telah Allah Subhanahu wa taala tentukan. Masing-masing hamba Allah Subhanahu wa taala akan menghadapi peristiwa yang sangat genting tersebut. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana kondisi mereka ketika keluar dari kubur-kubur mereka. Ka'annahum min kathratihim, ya, dari banyaknya jumlah manusia yang bangkit dari kubur. Wa rawajanu ba'dihim ba'dha, dan juga bertebarannya, tersebarnya, ya, sebagian dengan sebagian yang lain. Allah Subhanahu wa taala gambarkan mereka seperti jarad. Apa makna jarad? Yani belalang, seperti belalang yang muntashir, belalang yang bertebaran. Nah, kita ketahui bagaimana belalang ketika dia berlari ataukah pergi dari satu tempat ke tempat yang lain, yakni dengan bentuk yang tidak beratur. Ya, ada yang ke kanan, ada yang ke kiri, ada yang ke depan, ada yang ke belakang. Nah, berhamburan. Mereka semua dengan kengerian-kengerian yang Allah Subhanahu wa taala tampakkan di hadapan mereka, ingin mencari keselamatan, ingin menyelamatkan diri mereka sendiri. Ay mabsusun fil ardi, mereka bertebaran di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Mutakathirun jiddan, dengan jumlah yang sangat banyak. Bagaimana tidak, makhluk yang paling pertama dan yang paling terakhir semuanya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka bangkit dari kubur-kubur mereka yang tadinya sudah menjadi tulang belulang, yang tadinya jasad mereka mungkin tinggal separoh, sudah busuk, ya, bahkan tinggal serpihan-serpihan tulang yang sangat sedikit. Dan juga makhluk-makhluk yang jasad mereka sudah tidak ada, tidak ada atharnya, tidak ada bekasnya, mungkin karena terbakar atau kayak yang semisalnya, semuanya tanpa terkecuali akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Muhti'ina ila da', seluruhnya muhti'in, muhti'in ila da', yakni musri'in, musri'in. Naam, mereka bersegera menuju ad-da'i, sang penyeru. Naam, yakni malaikat Israfil. Naam, yakni mereka bersegera untuk, naam, menghadap kepada malaikat Israfil. La yukhalifuna wa la yata'akhkharun, mereka tidak berselisih dan mereka tidak berlambat-lambat menuju seruan tersebut. Naam, ay musri'ina liijabatin nida'id da'i, mereka bersegera untuk menjawab panggilan ad-da'i, panggilan sang penyeru. Wa hadha yadullu ala anna ad-da'i, anna ad-da'iya yad'uhum wa ya'muruhum bil huduri di mauqifil qiyamah, dan ini menunjukkan bahwa sang penyeru itu menyeru mereka dan memerintahkan mereka untuk hadir pada mauqif al-qiyamah, untuk mereka menghadapi, naam, urutan-urutan yang Allah Subhanahu wa taala tentukan untuk mereka akhirnya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, ataukah mereka masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Fa yulabbuna da'watahu, mereka menjawab panggilan penyeru tersebut. Wa yusri'una ila ijabatihi, dan mereka bersegera tanpa berlambat-lambat, tanpa mengakhirkan dan tanpa menyelisihi seruan tersebut, mereka bersegera untuk menjawab panggilan itu. Kemudian bagaimana orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang celaka dengan amalannya, yaqulul kafiruna, orang-orang kafir mengatakan, alladzina qad hadara azabuhum, di mana azab mereka telah ada di hadapan mereka, mereka mengatakan hadza yaumun asir, bahwa ini adalah hari yang sangat sulit, ini adalah hari yang penuh dengan kecelakaan, ini adalah hari yang penuh dengan kesengsaraan yang tidak ada obatnya, tidak ada pertolongan sedikit pun, baik itu dari orang-orang yang terdekat ketika itu di sekeliling dia, ataukah orang-orang yang dekat dulu ketika di dunia, baik itu dari keluarganya, kerabatnya, ataukah orang-orang yang menjadi pendukung dia. Hadza yaumun asir, ini adalah hari yang sulit. Kama qala ta'ala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, 'alal kafirina ghairu yasir. 'Alal kafirina ghairu yasir. Hari kiamat itu untuk orang-orang kafir ghairu yasir, bukanlah perkara yang mudah. Kemudian qala rahimahullahu ta'ala, mafhumu dzalika annahu yasirun sahala 'alal musahhila 'alal mu'minin. Yani mafhum dari ayat tersebut, difahami dari ayat tersebut sebaliknya, bahwa kondisi pada hari kiamat adalah kemudahan bagi orang-orang yang beriman. Mereka diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan mereka dari kengerian-kengerian tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala melindungi mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada mereka naungan, di mana orang-orang yang celaka dengan amalan mereka, mereka semuanya mendapatkan kondisi yang sangat panas, yang tidak bisa mereka obati, yang tidak bisa mereka perbaiki. Naam. Kemudian kita terjemahkan dulu ayatnya, dan insyaallah tafsirnya mungkin kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Ayat berikutnya, ayat ke-9. Kazzabat qablahum qaum Nuhin fakazzabu 'abdana wa qalu majnunun wazdujir. Maka kaum Nabi Nuh, mereka yakni qablahum, sebelum mereka telah mendustakan nabi mereka. Fakazzabu 'abdana, mereka mendustakan hamba kami. Wa qalu majnunun, dan mereka menyatakan, ya, mereka menghina Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala Nuh dengan mengatakan majnun, kamu adalah orang gila. Wazdujir, dan mereka naam, wazdujir yakni mereka menzajir, menolak, ya, Nabi Nuh alaihissalam dengan perbuatan-perbuatan mereka. Fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir. Maka Nabi Nuh alaihissalam, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada Rabbnya, dengan mengatakan anni maghlubun, sungguh aku telah terkalahkan. Fantasir, ya Allah, berikanlah pertolongan kepadaku. Fafatahna abwaabas sama', dan kami bukakan dari pintu-pintu langit. Bima'im munhamir, dengan air yang sangat deras, dengan air yang mengalir, dengan curah hujan yang sangat deras. Wafajjarna al-ardha 'uyunan, dan kami pancarkan dari bumi 'uyunan, yani mata air, mata air. Faltaqal ma'u 'ala amrin qad qudir, maka air tersebut bertemu, yani air yang keluar dari langit dan air yang keluar dari pancaran bumi, mata air yang terpancar dari bumi, bertemu ala amrin qad qudir, pada perkara yang telah ditentukan, pada perkara yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hamalnahu ala dhati alwahin wa dusur, dan kami bawa dia, Nabi Nuh alaihi salam, beserta kaum yang beriman, ala dhati alwahin wa dusur, di atas alwah, yani di atas papan-papan, wadusur, dan juga paku-paku, yani di atas perahu yang telah dibuat oleh Nabi Nuh berserta kaum yang beriman. Tajri bi'ayunina, tajri bi'ayunina. Perahu tersebut berjalan di atas air. Bi'ayunina, yani bihifzina wa ri'ayatina, dengan penjagaan dari kami dan pemeliharaan dari kami. Jaza'al liman kana kufir, dan hal itu yani Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan enam kaum Nabi Nuh yang kufur. Jaza'al liman kana kufir, sebagai balasan enam bagi orang yang telah dikufuri. Naam. Wallahu alam. Adapun rinciannya terkait dengan ayat ini, fa insyaallah akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafadhal.